Jadi kesimpulannya, mohon maaf, ya, sentuhan yang dimaksudkan tadi tidak membatalkan wudu, kecuali dalam keadaan tidak sengaja ini keluar satu syahwat tertentu yang berpengaruh pada keadaan wudunya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita coba lihat pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah batal wudunya jika secara tidak sengaja seorang suami bersentuhan dengan istrinya? Apakah batal wudunya jika seorang suami, ya kan, yang telah berwudu tidak sengaja bersentuhan dengan istrinya? Baik, teman-teman sekalian, dalam persoalan ini kita akan bagi pada dua bagian. Bagian pertama tentang sentuhan. Yang paling penting kita harus ketahui dalam hal sentuhan yang kemudian berdampak pada batal dan tidaknya wudu, itu ditentukan oleh keadaan syahwat yang dimaksudkan, apakah muncul atau tidak. Ini keterangan yang pertama. Jadi baik itu yang Anda maksudkan misalnya sengaja atau tidak sengaja bersentuhan, maka bagian pertama kriterianya apakah ada syahwat muncul atau tidak. Ya, jadi kalaupun misalnya, mohon maaf, Anda tidak sengaja bersentuhan, tapi saat bersentuhan tiba-tiba muncul syahwat di situ, ya, kemudian ya menggerakkan keadaan diri Anda, ya, bahkan misalnya sampai keluar sesuatu, ya, dari hal yang telah diketahui, maka di situ jelas membatalkan keadaan wudunya. Tapi sebaliknya, sekalipun dalam sentuhan yang sifatnya sengaja ada sentuhan, tapi dalam satu kasus tidak ada syahwat keluar, dan bukan karena sengaja kebiasaan-kebiasaan untuk menyentuh misalnya, ya, maka dalam hal ini bahkan tidak bisa tidak membatalkan wudu. Bisa tidak membatalkan wudu. Kita ambil misalnya contoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah beliau menunaikan salat malam di tempatnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sedangkan beliau dalam keadaan tertidur, ya, Sayyidah Aisyah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengah menunaikan salat, dan jelas tidak mungkin salat seseorang ditunaikan kecuali dalam keadaan berwudu. Jelas, ya? Ketika beliau sedang salat, diceritakan oleh Sayyidah Aisyah, kemudian tergeraklah tangan beliau, ya, menyentuh kakinya. Sampai tersadar kemudian terbangun, dilihat Rasulullah SAW sedang menunaikan solat, sudah dalam keadaan kakinya bengkak-bengkak. Ya, hadisnya sangat populer, Anda bisa temukan di Al-Bukhari dengan turunan hadisnya, dari nomor hadis 2008 sampai dengan 2012. Sampai di situ kemudian beliau mengisahkan tentang keadaan sifat solat Nabi kepada beberapa sahabat yang bertanya. Di antaranya Al-Mughirah bin Syu'bah, Hudzaifah Al-Yamani, kemudian ada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Mereka bertanya, kaifa kanat salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana sifat salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Sayyidah Aisyah, la tas'an an husnihinna wa tulihinna. Jangan ditanyakan bagaimana panjang dan bagusnya salat beliau. Salli arba'an, thumma yusalli arba'an, thumma yusalli thalathan. Kalau beliau salat di rumah saya, salatnya 4 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat. Tapi jangan ditanya bagaimana panjang dan bagaimana bagusnya bacaannya, karena sulit untuk diikuti. Ya, bagaimana bisa tahu keadaan ini? Karena pernah tadi beliau terbangun, tangannya menyentuh kaki Nabi yang tengah menunaikan salat. Dilihat kakinya sudah bengkak. Sampai di akhir bertanya, ya Rasulullah, kenapa harus sampai seperti ini? Alam takun ma'suman, bukankah engkau seorang dijaga dari salah? Alam takun madmunan, bukankah engkau dijaga dan dijamin masuk surga? Ya. Jadi Masya Allah, kata Sayyidah Aisyah, kalau dalam bahasa kita lebih luasnya, Anda ini kan Rasul, Nabi, dijaga dari kesalahan, dijamin masuk surga, masih mau tahajud sampai bengkak-bengkak berdiri lama begini. Ya, Masya Allah. Kalau kalimat ini dibalikan kepada kita, Anda Nabi bukan, Rasul bukan, surga belum jelas, tidak maksum juga, gitu kan? Masa enggak mau bangun tahajud walaupun tidak harus bengkak seperti Nabi, gitu kan? Kalau dalam kalimat bebasnya. Baik, apa jawab Nabi? Afala akunu 'abdan syakura? Apa enggak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa syahidnya kaitan dengan pembahasan kita? Kaitannya adalah ketika Sayyidah Aisyah tangannya terkena kaki Nabi, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membatalkan salatnya. Tapi diteruskan oleh beliau. Teruskan sampai dengan selesainya, sampai dengan tuntasnya. Baik, maka para ulama hadis di sini memberikan pandangan, termasuk ulama fiqih, dalam keadaan-keadaan tertentu, sentuhan bahkan yang terjadi, gitu kan? Sentuhan bahkan yang terjadi, dan nanti akan Anda lihat juga, Nabi dalam keadaan puasa Ramadan pernah mencium istrinya. Ya, dalam kebiasaan rutin beliau, ketika akan berangkat, beraktivitas, apakah membatalkan puasa? Tidak. Ya, karena itu kegiatan-kegiatan rutin harian, yang sudah biasa dilakukan, yang tidak menghadirkan syahwat. Jelas sampai sini? Nah, jadi, sekalipun ada sentuhan misalnya, tapi dalam sentuhan ini tidak melahirkan syahwat, tidak berniat pada keadaan yang khusus terjadi antara suami istri, maka itu dipandang tidak membatalkan wudunya. Baik, tapi kalaupun Anda misalnya, mohon maaf, tidak sengaja sentuhannya, tapi dari situ muncul syahwat. Bahkan Masya Allah, tidak menyentuh secara fisik, tidak menyentuh secara fisik, tapi sentuhan non fisik. Ya, jadi di Quran itu termasuk di bahasa Arab ada dua jenis sentuhan. Ada sentuhan pertama yaitu sentuhan secara fisikal. Ya, dalam bahasa Arab disebut dengan lamasa. Ya, lamasa. Ya, hari ini antum imannya cukup kuat yang ada di sini ya, makanya nggak pakai papan tulis, cukup dibayangkan aja. Ya. Lam, mim, kemudian sin, insya Allah. Lam, mim, sin, lamasa. Baik, itu yang dimaksud sentuhan secara fisikal. Jadi kulit ketemu kulit, bisa begini. Itu lamasa. Kalau masing-masing berniat saling menyentuh, masing-masing, misal suami ingin menyentuh, istri ingin menyentuh, ada keinginan saling menyentuh, maka di sini kalimatnya berubah dari lamasa, dijadikan, ditambah alif di depan lamnya, lamasa. Jelas ya? Di ada lamasa, awas beda. Hati-hati, hati-hati, ini bahasa ini agak ketat gitu ya. Agak ketat di sini. Anda salah belajar, salah menyimpulkan. Ya, seperti kalimat wudu misalnya, gitu kan? Bagaimana menjadi dau, bagaimana tidak menjadi dau. Nah, itu ada turunan-turunannya. Nah, itu bahasan lain nanti insyaallah ya. Baik. Lamasa menyentuh. Lamasa saling ingin menyentuh. Kalau kalimatnya lamasa, belum tentu batal wudu. Tapi kalau sudah lamasa, pasti batal wudu. Pasti batal wudu. Karena itu ketika Allah turunkan hukum seseorang, suami istri yang saling menyentuh di sini, ya, kemudian turun ayatnya di sini, kalimatnya jelas, wudunya batal, harus dia berwudu kembali, kalau tidak menemukan, langsung dia bertayamum. Quran surah kelima, Al-Ma'idah, ayat yang keenam. Posisi, boleh pakai posisi? Masih boleh ya, posisi paling kiri sebelah atas. Ya, posisi paling kiri sebelah atas, ini untuk memudahkan ya. Kalau yang sudah paham ayatnya, tahu nomornya, tahu posisinya, maka langsung aja lah gitu kan. Yang belum tahu, itu untuk memudahkan. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, idza qumtum ilas shalah, jika Anda ingin menunaikan salat dengan sempurna, faghsilu wujuhakum, maka mulai berwudu terlebih dahulu. Ya, basuh wajah yang pokok, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai dengan siku. Kemudian wamsahu bi ru'usikum, usap bagian kepalanya, bukan rambutnya. Ingat ya, ingat. Lihat kalimatnya. Basuh tangan sampai siku, bukan siku ke tangan. Tangan sampai siku. Usap kepala, bukan rambut. Jadi kalau ada yang berwudu cuma rambutnya saja misalnya, cuma dibeginikan, ya, takut-takut-takut gitu kan, rambutnya begini karena takut dia bergeser sisirannya, maka wudunya tidak sah di sini. Kepalanya yang dimaksudkan, bukan rambutnya. Kemudian wa arjulakum ilal ka'bain, kakinya sampai kedua mata kaki. Di ujung ayatnya, lihat ujungnya, ya. Aula mastumun nisa fa ilam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Maka kalau tidak didapatkan air, maka silakan Anda langsung bertayamum. Gunakan debu, bukan tanah. Ya, debu yang suci. Ya, karena debu bisa ditemukan dimanapun. Tapi yang suci, yang menempel di tempat yang suci. Jadi enggak semua debu bisa dipakai tayamum. Saya ingin sempurna, sampai debunya kelihatan begitu nyata. Supaya pas, Masya Allah, kenal pot dipakai tayamum. Gitu ya. Itu tidak tepat. Ya. Dicari tempat yang baik, bisa menempel di tempat-tempat yang baik. Nah, fa'illam tajidu ma'al fatayammamu sa'idan tayyiba. Di ujung ayatnya, lihat kalimatnya. Aula mastumun nisa'a. Falam tajidu ma sebelumnya aula mastumun nisa, atau Anda sengaja saling bersentuhan dengan pasangannya. Kalimatnya tidak menggunakan lamasa tapi lamasa. Jadi saling menyentuh di sini diisyaratkan oleh Al-Qur'an wudu. Jelas di sini? Baik, ada yang kedua. Sentuhan yang terjadi tanpa adanya kontak fisik secara kulit. Ya, jadi misal Anda hanya melihat gambar, atau kadar Allah misalnya melihat istri dan sebagainya dalam keadaan berwudu, tiba-tiba ada perasaan tertentu di dalam hati, ada sentuhan kepada jiwa, ada getaran yang berbeda, maka seketika bisa membatalkan wudu. Kalimat sentuhan tanpa kontak fisik diistilahkan dalam bahasa Arab termasuk dalam Al-Quran dengan kalimat massa. Massa. Jadi ada lamasa, ada massa. Ya, kalimat massa pertama ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 214. Posisi paling kanan sebelah bawah. Ini yang sifatnya cukup positif. Yang negatif ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 275. Posisi paling kanan sebelah atas. Tapi kita lihat misalnya ujian. Ya, sifat ujian. Am hasibtum an tadkhulul jannata. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa. والضرع وزلزلوا حتى haqqa yaqul ar-rasulu wallazina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Lihat kalimatnya, am hasibtum an tadkhulul jannata, apa anda duga akan begitu mudah masuk ke dalam surga? Jangan dikira mudah. Awas, hati-hati. Surga itu indah, begitu nikmat, kenikmatannya luar biasa. Setiap hal yang melahirkan kenikmatan, maka fitrah kehidupannya mesti lewat ujian. Ya, silakan. Anda misalnya, mohon maaf, ingin mendapatkan pekerjaan yang nyaman, keadaan yang bagus, apa dikira langsung mendapatkannya? Tidak. Anda lewati tahapan dulu, Anda belajar dulu, lewat ujian dulu, baru mendapatkan semua itu. Termasuk apa Anda kira mudah datang ke sini? Tidak. Anda bisa menghadapi kemacetan di jalan, bisa menghadapi tantangan dan sebagainya, baru mendapatkan apa yang kita harapkan. Surga, kenikmatannya lebih daripada dunia. Makanya kata Al-Quran, jangan dikira Anda mendapatkan surga, bisa masuk begitu mudahnya. Lihat kalimatnya, ya, walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, sedangkan Anda belum mendapati ujian, seperti orang dulu pun yang dijamin masuk surga mendapati ujian. Ya, dulu orang, ya, bukan hanya kalangan Nabi. Dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang dijamin masuk surga dengan lisan Nabi tanpa hisab. Ya, ada sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ya, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, kemudian sahabat-sahabat yang lainnya dijamin masuk surga. Apa dikira tidak ada ujian? La haula wala quwata illa billah. Dahsyat. Bilal bin Rabah, bagaimana ujiannya? Antum sekarang, Masya Allah, bandingkan. Dulu sahabat, ya, diuji luar biasa. Masya Allah, ujiannya begitu berat. Baru kemudian dijamin masuk surga. Antum bukan sahabat, kan? Keadaan belum tentu dekat dengan Allah. Pengen masuk surga tanpa ujian, mustahil. Nah, diantara ujiannya, ada ujian-ujian yang kadang-kadang menyentuh ke dalam kalbu kita. Nggak ada kontak fisik. Ya, kontak fisik tidak secara langsung. Tapi seakan-akan ketika mengalami itu, secara fisik mungkin tidak langsung bersentuhan. Tapi akan ada pengaruh langsung ke dalam jiwa kita. Misal, ada berita misalnya, mohon maaf. Ya, mohon maaf, Bapak dapat telepon, Pak, hari ini ada berita bahwa, misal, taklim Bapak, papan tulisnya belum bisa dihadirkan. Misal gitu kan? Padahal kita dulu nunggu-nunggu papan tulis dari tadi gitu kan? Masya Allah, belum kisahnya belum nyampe seperti sekarang, yang tadi misal gitu kan? Udah ditunggu-tunggu, udah berjam-jam, tiba-tiba belum datang. Tiba-tiba kan ke hati suka ada getaran. Ya Allah, saya sudah pesan dari tadi, kok belum ada, misal gitu kan? Nah, itu yang disebut dengan massa namanya. Massa. Jelas sampai sini? Nah, jadi, memang kita enggak bersentuhan langsung dengan peristiwanya, tapi tiba-tiba langsung ada kontak kepada hati. Ya, taib. Afwan, Pak, kadar Allah, Anda yang sudah diterima pekerjaan di sini mesti dibatalkan, digugurkan karena keadaan tertentu. Bahkan enggak ada penjelasan, tiba-tiba ada getaran pada jiwa Anda. Kenapa saya begini? Ya, banyak bisa terjadi. Nah, itu yang disebut dengan massa, sentuhan, walaupun tidak secara kontak fisik langsung, tapi punya getaran kepada jiwa. Nah, massa namanya. Ada yang sifatnya negatif. Kalau yang tadi positif, ujian-ujian sifatnya positif. Maaf, ada yang negatif. Ada, mohon maaf, ya, mohon maaf sekali lagi, orang lewat, tiba-tiba lihat gambar besar, gitu kan? Aurat terbuka sebagian, atau yang di handphone lihat gambar, aurat terbuka. Ya, kadar Allah begitu sedang dilihat misalnya, setan masuk tuh, anak panahnya masuk ke mata. Dilihat, sampai ada sentuhan ke dalam jiwanya. Memang gak ada kontak fisik dengan yang dimaksudkan, tapi sentuhannya ada kepada jiwanya. Sampai mengeluarkan sesuatu hal misalnya, yang bisa berpengaruh pada batal wudhunya. Ini yang disebut dengan massa. Ya. Memang lisannya istighfar salah juga. Tapi matanya enggak bergerak gitu kan? Astagfirullah gitu kan? Ah, itu kacau itu ya. Itu kacau. Baik, ini masa dengan lamasa. Dengan lamasa. Lamasa. Baik, mohon maaf, pemakan riba juga diilustrasikan begitu oleh Al-Qur'an. Seperti orang yang kerasukan katanya, ya. Memang enggak langsung bersentuhan dengan setan. Tapi keadaan dirinya seperti dikuasai oleh setan. Itu ada di Quran surah kedua ayat 275. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mass. Bukan lamasa, tapi massa. Ya. Seperti orang yang kerasukan setan walaupun tidak langsung bersentuhan dengan setannya. Ya. Yang kerasukan setan itu ini bahasa kiasan, bahasa kiasan. Maksudnya setan kan senang dengan yang haram, yang tidak baik, yang banyak maksiatnya. Itu Quran memberikan istilah ilustrasi yang sangat luar biasa tajam bahwa pelaku riba itu memakan sesuatu yang haram masuk ke dalam dirinya. Kalau sudah haram masuk ke dalam dirinya, maka seperti orang yang dikuasai setan. Kenapa? Mohon maaf, sebab kalau yang haram masuk ke dalam diri seseorang, beredar dengan darahnya, masuk ke telinga nanti jadi sumbatan. Quran surah 6 ayat ke-25. Wa fi adhanihim waqra. Makanya ketika mendengar yang baik-baik, dengar adzan tidak ada kedengaran. Dengar tausiah tidak bisa masuk. Diminta sholat, susah. Masuk ke telinga, jadi hambatan. Maaf, masuk ke mata, jadi hambatan. Lihat masjid, gak ada sentuhan. Ya, lihat orang ta'lim, tidak ada getaran. Bahkan disebutkan langsung ketiganya, termasuk dengan akalnya, di Quran surah kedua, ayat yang ketujuh. Khatamallahu ala qulubihim. Wa ala sam'ihim. Wa ala absalihim ghishawah. Nah, pelaku riba ini, orang-orang yang makan harta yang haram, itu sekaligus yang haram masuk ke dalam dirinya, dikuasai oleh setan, masuk menjadi penutup dalam dirinya sehingga susah menunaikan amal soleh dan gemar berbuat maksiat. Itu turunannya. Ini yang dimaksud dengan masa, lamasa, dan lamasa. Jadi kesimpulannya, mohon maaf, ya, sentuhan yang dimaksudkan tadi tidak membatalkan wudu kecuali dalam keadaan tidak sengaja ini keluar satu syahwat tertentu yang berpengaruh pada keadaan wudunya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.